السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، kita masuk bab yang baru, yaitu bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima, bab larangan terkait tentang barang siapa yang mencari berkah, ngalap berkah kepada pohon, kepada batu, ya, kuburan dan semisalnya. Syekh di sini tidak menulis tentang larangan, namun hanya keterangan bab man tabarraka. Ini tentunya ya sambungan dari bab sebelumnya, mukammil, ya, penyempurna dari bab sebelumnya, karena bab sebelumnya larangan ya mengenakan halqah, gelang atau benang, ya, atau menggantungkan jimat-jimat dan jambi-jambi, ya, dalam rangka mencari keberkahan, mendatangkan manfaat, mendolak mudarat. Dan Syekh di sini tidak menjelaskan, ya, keterangan hukumnya. Tentunya ini sudah dipahami oleh para penuntut ilmu yang membaca buku ini, maka hukumnya di sini adalah haram. Ya, kita langsung saja baca syarahnya dari Syekh bin Baz mengenai bab ini. Ya, lihat ada langsung ada ta'liq dari Syekh bin Baz di situ. Ya, barakallahu fikum. Lihat di situ ta'liqnya ada. Ya, kita langsung baca ta'liqnya di sini. Ya, tafadhal. Dibaca sini. Ada ketemu kan ta'liqnya langsung kan? Ya, Nugraha, baca Nugraha. Ya, ta'liqnya langsung. Syarah dari Syekh bin Baz. Qala Asy-Syekh rahimahullah taala, nahwu huma al-qamari was-sanami wa ghairiha. Baik. Ya, larangan mengalap berkah ini bukan hanya kepada terbatas pepohonan, bebatuan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun kata Syekh bin Baz juga kepada kuburan, kepada berhala dan yang lainnya. Bahkan salah seorang ulama besar tanah air, khusus yang ada di tanah Bekasi, Kiai Haji Muhajirin Ansar, di kitab beliau, salah satu kitab terbaik syarah dari Bulughul Maram, yaitu Misbahul Dhalal, beliau pun juga menyatakan bahwa ngalap berkah itu merupakan bid'ah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ngalap berkah ke kuburan, ya, ngalap berkah ke kuburan dalam bentuk apa? Ngusap-ngusap kuburan keramat, cium-ciumnya dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang membinasakan. Yang ini lebih berbahaya daripada pandemi sekalipun. Terus lanjut. At-tabarruku huwa talabul barakati minha kama yaf'alu ibadul kuburi wal ahjari wal asnami. Baik, terus wa tarkul hukmi taraka. Taraka al-hukma liya'khudhahu at-talibu mimma dzakarahu. Baik, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, tabarruk di sini maknanya adalah talabul barokah, mencari keberkahan. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, talabul barokati huna kama yaf'alu ubadul kubur. Yang dimaksud dengan ngalap berkah di sini sebagaimana yang dilakukan oleh para ubadul kubur saat ini. Ya. Para penyembah kuburan. Kuburan keramat, mereka bukan nyembah kuburannya, tetapi nyembah penghuni kuburnya. Kok dikatakan ubadul kubur? Iya, karena mereka memberikan ibadah kepada penghuni kubur tersebut, apakah orang soleh, wali, habaib, ajengan dan yang lainnya. Ya, maupun para penyembah, orang-orang yang ngalap berkah kepada bebatuan. Ini banyak ini bebatuan. Ya, dulu ada tuh ponari namanya. Dia ngalap berkah kepada batu, kan begitu ya. Ya, maupun pepohonan, pepohonan ini terjadi di masa Rasul, ya. Dan yang lainnya, semuanya yang dianggap itu ngalap berkah di situ. Tapi barakallahu fikum. Ya, kalau di kita sekarang ya, kotoran kerbau. Kotoran kerbau ya, namanya Kiai Slamet. Ya, kotorannya itu ditabaruki, orang-orang ngalap berkah ke kuburan. Dan juga banyak di Jawa ini. Ya, tanah kuburan Gus Dur itu enggak pernah kering karena basah terus. Artinya tanahnya baru terus. Kenapa tanah yang lama di kemana? Apa ngendep? Enggak, diambil orang. Diambil orang-orang yang datang ngalap berkah, diambil. Ya, diambil dibawa pulang sebagai penglaris, sebagai jimat, dipercaya mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ya, dan seterusnya. Wa tarakal hukma. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah kata Syekh bin Bas di sini, beliau meninggalkan al-hukma, penjelasan hukumnya apa? Hukumnya apa ini? Liyakhudahu at-talibu, agar para talib langsung mengambil kesimpulan. Mimma dzakarahu minan nusus, mengambil kesimpulan hukumnya apa? Dari nas-nas yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayat Al-Qur'an maupun hadis. Maka kesimpulannya seorang talib akan paham hukumnya itu adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ya. Baik. Tadi telah diterangkan Kiai Haji Muhajirin Amsar di kitab beliau Misbahul Dalam menyatakan haram ngalap berkah ke kuburan dengan menciumnya, mengusap-usapnya. Baik, ya, barakallahu fikum. Artinya di Nusantara ini para ulama kita sejak dahulu sudah memberitahu. Sudah memberitahu, memberikan wejangan, petuah, masukan, bahkan tahdir ya, kepada setiap orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ya. Terus lanjut Nugraha. Baik, hukumnya apa kata Syekh bin Bas? Orang yang melakukan ini berarti dianggap qad asyraka. Berarti dianggap telah melakukan kesyirikan. Ya, lima sayyid quru al-mu'alib. Karena nanti akan ada penjelasan dari mu'alib Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus wa hadha tabarruku min fi'il jahiliyyati wa ja'a al-islam fa abtala dhalika. Baik, nah. Dan juga kata Syekh bin Bas di sini kalau perkara seperti ini adalah diantara perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, wajah Islam, fa'abtala dzalik. Islam datang untuk menggugurkan, ya, untuk menghapus, membatalkan hal tersebut. Nah, ini penting ini. Ya, karena orang-orang jahiliyah demikian. Nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan membawakan hadis, hadis Dzatu Anwar, ya, yang menunjukkan bagaimana orang-orang musyrikin dahulu, walaupun mereka baru masuk Islam, mereka masih terngiang, masih terbawa kebiasaan mereka yang dahulu, yaitu bertabarruk, ngalap berkah kepada pohon keramat yang disebut Zatu Anwar. Nah, ini kebiasaan tersebut, kepercayaan tersebut masih diadopsi walaupun mereka baru masuk Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan membawakan di sini, ya. Nah, ini karena adanya keyakinan bahwa tempat ngalap berkah tersebut adalah sebab datangnya keberkahan, ya, sebab datangnya keberkahan, sehingga datanglah manfaat, terhindarlah dari mudarat, bahaya, bala dan lainnya. Saya barakallahu fikum. Terus lanjut. Minhum man ajaba wa hum qillatun, wa minhum man a'rada wa hum kathratun. Baik, minhum. Ya, di antara orang-orang jahiliyah man ajaba, ada yang menerima Islam. Wa huwa wa hum qillatun, dan mereka waktu itu sedikit. Wa minhum man arada, namun di antara mereka ada yang berpaling. Wa hum kasratun, dan mereka ini banyak jumlahnya. Terus ma aktsarun nasi wa law harasta bi mu'minin amma fi jaziratin faqad ajaba aktsaruhum ba'da ma fataha Allahu Makkah. Baik. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau arasta bi mu'minin." Dan tidaklah mayoritas manusia mereka bisa dapat beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Amma fil jazirati, adapun di jazirah Arab, faqad ajaba aktsaruhum. Maka mayoritas manusia mau menerima Islam. Ba'da ma fatahallahu Makkah. Setelah Allah membukakan, menaklukkan Mekah untuk kaum muslimin. Tapi perlu diperhatikan ya, tadi yang dimaksud dengan ngalap berkah di sini adalah keyakinan bahwa tempat atau objek ngalap berkah tersebut mendatangkan keberkahan. sehingga dihasilkanlah manfaat, tertolaklah mudarat. Ya, pada hal-hal yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Ya, sebab-sebab tersebut bukanlah yang ditunjukkan oleh dalil untuk mendapatkan keberkahan. Ya, Al-Quran atau hadis telah menunjukkan bahwa banyak tempat-tempat atau beberapa hal yang dapat mendatangkan keberkahan, semisal air zam-zam, ya, semisal apalagi Ka'bah, ya, air hujan, nah, itu yang hal-hal yang mendatangkan keberkahan. Tapi barakallahu fikum. Mana berikutnya lagi? Ah, sudah selesai ya, talik dari Syekh bin Bas. Kemudian kita masuk ke ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, rahimahullah ta'ala. Wa qulillahi ta'ala afaraitumul lata wal uzza. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana pendapat kalian, ya, tentang, kabarkanlah kepadaku apakah patut, bagaimana pendapat kalian tentang lata. Lata, ya, kiroah yang lain nanti pakai tasdid. Lata dan uzza, nama berhala. Ya, nama berhala. Apakah patut mereka disembah? Baik, ayat ini ya, merupakan penetapan tauhid. Ya, penetapan tauhid, penetapan akidah yang benar di kalbu kaum mukminin dan sekaligus bantahan bagi kalangan kaum musyrikin. Baik, barakallahu fikum. Allah berfirman, "Afaraitumul Lata wal Uzza?" Ya, maknanya di sini kata para ulama, ya, apakah Lata Uzza nafa'atkum, memberikan manfaat kepada kalian, apakah dia dapat menolak mudarat untuk kalian? Apakah dia dapat memberikan kalian rezeki? Ya, apakah demikian? Nah, di sini kata para ulama, mereka musyrikin tidak akan mampu menjawabnya. Ya, kenapa? Karena Lata Uzza tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat. Taib. Lata itu berhala yang ada di Taif. Ya, berhala yang ada di Taif. Taib. Ya. Nah, Lata ini awalnya ya, ada yang menyebutkannya di situ, dia adalah orang soleh. Kalau dipakai tasdid, Lata. Kalau pakai tah, kalau ditakhfif tanpa tasdid, ya, dia adalah nama batu besar. Ya, batu besar yang licin. Ya. Yang ada ukirannya, yang mereka bertabaruk ke batu besar tersebut. Mereka minta keberkahan, minta dipenuhi hajat kepada batu tersebut. Minta agar diberikan solusi dari segala macam kesulitan hidup. Ya. Nah, ini kalau dibaca Lata. Sekarang kalau dibaca Lata, ya, dengan tasdid, itu isim fa'il dari apa? Lata yalutu. Lata yalutu isim fa'ilnya Lata. Ya, yaitu orang yang ngaduk adonan roti, ya. Ya, dia adalah orang soleh yang mengaduk adonan roti untuk dia donasikan secara gratis buat jemaah haji, karena orang-orang terdahulu melaksanakan ibadah haji mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memberikan makanan gratis kepada jemaah haji. Ya, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketika dia mati, maka mereka beriktikaf di kuburannya, cari berkah di kuburannya. Ya, ini sama aja jadinya, mau batu mau kuburan sama aja, ilatnya sama. Jadi, maka mereka gulu di situ. Dan di situ mereka buat monumen ketika si Lata ini mati. Ya, kemudian ada sadanahnya, ada kuncennya, ya, ada kuncennya, ya, di situ. Taibar kalafikum. Nah, kalau Uzza dia sonam berhala orang-orang Mekah, ya, dan dia adalah pepohonan, ya, pepohonan. Taib. Berikutnya kita langsung baca aja syarah dari Syekh bin Bas di sini, biar enggak kelamaan. Nah, Syekh Abdul Rahman, fadl. ومناة لأهل المدينة اللاتُ لأهلِ الطائفِ ومن نهجَ منهجَهم، وقد أُزيلت هذه الأصنامُ يوم فتحِ مكةَ، لكن أخبر النبيُّ عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: لا تذهبُ الليالي والأيامُ حتى تُعبَدَ اللاتُ والعُزَّى. Ya, kata Syekh bin Baz, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qauluhu ta'ala afaraitumul lata wal uzza, maka bagaimana pendapat kalian tentang Lata Uzza, dia bisa memberikan manfaat enggak? Wa manat tsalisatul ukhra, serta manat berhala ketiga yang lain. Alakumul dzakaru walahul unsa, apakah untuk kalian anak laki-laki, walahu, dan untuk Allah anak perempuan? Karena musyrikin Quraisy enggak suka anak perempuan, mereka membunuhnya. Ya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa iswaddat wujuhuhu wa huwa kadzib. Nah, kalau diberikan kabar gembira kepada mereka kelahiran anak perempuan, menghitam wajah mereka dalam keadaan dia murka. Ya, oleh karena itulah mereka bunuh. Ya, di Al-Qur'an Allah ceritakan hal ini. Wa idza su'ilat al-mau'udatu wa idza mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika anak-anak perempuan nanti akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dhanbin qutilat, karena sebab kesalahan apa mereka kok bisa dibunuh oleh bapak-bapak mereka. Ya dan billah. Nah, Islam datang memuliakan anak-anak perempuan. Bahkan para nabi alaihissalam alaihim assalam, ya, mereka adalah digambarkan oleh Imam Ahmad sebagai, ya, bapaknya anak-anak perempuan. Al-Anbiya, ya, para nabi itu adalah bapaknya anak-anak perempuan. Dan Islam memberikan keutamaan siapa yang punya dua anak perempuan atau lebih, mendidiknya, menafkahinya, memberinya pakaian, ya, maka akan diberikan keutamaan jannah aini. Nah, adapun musyrikin membenci hal tersebut. Nah, Islam kembalikannya. Taibarakallahu fikum. Tilka idan kismatun diza. Kalau begitu itu adalah kismah, pembagian yang diza, yang enggak adil. Ya. Kok untuk mereka anak laki-laki, ya, dan untuk Allah anak-anak perempuan. Sehingga mereka menyatakan malaikat banatullah. Malaikat adalah putri-putrinya Allah. Ya, sehingga digambarkan itu. Kalau malaikat pasti kayak ada peri, ya, ada sayap. Kemudian perempuan digambarkan, jarang digambarkan itu malaikat, ya, cowok serem gitu, jarang, ya, kayak begitu. Tapi kemudian kata Syekh bin Baz, apa roitum ha'ai hal nafaat hadhil asnam am darrat, apa roitum, maka bagaimana pendapat kalian? Maknanya adalah apakah berhala ini memberikan manfaat atau bermudarat? Ya. Wal makna annaha lam tanfa. Maknanya berhala tersebut, ya, la ta'uzza, enggak memberikan manfaat. Wa lam tadurra, dan juga tidak memberikan mudarat. Wa kanu yas'alunaha. Mereka meminta kepada berhala-berhala tersebut. Wa yatabarrakuna biha wa yastaghitsun. Mereka bertabarruk, ngalap berkah kepada berhala-berhala tersebut dan beristighosah, talabul ghaus, minta pertolongan di kala sulit. Fa abtalal Islam dzalika. Islam hadir untuk membatalkan, ya, menganulir hal tersebut. Ya, sehingga tidak ada lagi yang namanya ngalap berkah kepada kuburan, kepada batu, kepada pohon, ya, kepada kayu, kepada keris, ya, dan semisalnya. Ini ada orang cari berkah sama keris, ya, atau yang lainnya, ya. Jadi kerbau lah, naudzubillah. Kayak agama Hindu ya, ya kan gitu. Ya. Sapi itu jadi tuhan dia. Nah, ini juga kerbau jadi kayak tuhan. Kotoran jadi galap berkah, naudzubillah. Mereka musyrikun. Ya, musyrikun mereka itu. Enggak ada kata lain. Itu bukan kelakuan, bukan perilaku muwahidun, itu perilaku musyrikun. ya, perilaku murtadun, bukan muslimun, bukan muwahidun. Na'udzubillah. Ya, dan mereka bangga ini. Ya, punya Manat, punya Lata, punya Uzza. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wakana al-Uzza di ahli Makkah. Dan Uzza ini adalah berhalanya orang-orang Mekah. Ya, berhala orang-orang Mekah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini Uzza ini. Oleh karena itulah orang Mekah ketika di perang Uhud, ya, ini waktu itu Abu Sufyan bin Harb masih musyrik. Dia salah satu pentolan pemimpin musyrikin Quraisy. Dia berteriak bangga. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Eh, kami ini punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Bangga dia. Ya. Kata Nabi SAW apa kepada sahabat? Kulu jawab itu. Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah maulana. Pelindung kami dan enggak ada pelindung buat kalian. Ya. Kenapa? Karena Uzza enggak bisa melindungi. Ya, barakallahu fikum. Dan mereka pun sadar ketika mereka nanti mengalami masa genting, ya, di ombak lautan di atas bahtera Filfurk, ya Allah mukhlisina lahuddin, mereka segera berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa tersebut pada Allah. Hilang itu Uzza, enggak ada lagi. Mereka sadar. Ya. Cuman ketika lagi lapang mereka syirik. Mereka lagi lapang, lagi genting mereka bertauhid. Nah, kalau musyrikin milenial mau lapang, mau genting, mau nyaman, mau pandemi, musyrik. Oh, itu tetap aja ngalap berkahnya itu kayak begitu-gitu. Mintanya tetap aja kayak begitu. Makanya betul itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba di kaidah keempat. Musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 300 tahun silam. Itu lebih, ya. Lebih parah kesyirikannya. Ya, lebih sesat, lebih kufur dibanding dengan musyrikin jahiliyah. Kenapa? Karena musyrikin jahiliyah kufurnya di masa lapang. Di masa genting baru bertauhid. Adapun musyrikin zaman Syekh, apalagi zaman milenial, lapang susah, pandemi, nyaman, sehat, syirik terus. Panen syirik, ngasih tumbal, ngasih larang saji, sedekah laut. Gagal panen, sajadah kurang katanya. Nauzubillah. Ya, kata Syekh Al-Utsaimi di kitab beliau Al-Qaidul Arba syarahnya, maknanya kalau begitu musyrikin zaman sekarang aula lebih patut untuk dikafirkan dan untuk diperangi. Terus apa maknanya kalau musyrikin zaman sekarang lebih parah kekufurannya dibanding dengan musyrikin zaman Quraisy? Terus musyrikin zaman sekarang tidak dikafirkan. Terus apa maknanya kayak begitu? Ya sudah, enggak usah gunain aja Qaidul Arba. Berarti enggak cocok Qaidul Arba sama yang berpendapat demikian. Nah, Qaidul Arba itu hanya untuk muwahidin. Tapi barakallahu fikum. Tapi musyrikin, musyrikin apa ini? Musyrikin yang syirik akbar. Bukan musyrikin yang syirik asghar. Memangnya syirik asghar dinamakan musyrik juga? Iya. Karena ayat-ayat syirik akbar pun ditujukan untuk mereka. Walaupun nanti penerapannya beda. Ya, sebagaimana yang antum ketahui, perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Syirik akbar tidak kafir. Pelaku syirik asghar tidak kafir. Pelaku syirik asghar tidak terhapus semua amalannya. Pelaku syirik asghar, syirik kecil, semisal bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Atau pakai jimat dengan tetap meyakini yang memberikan manfaat mudarat hanya Allah. Ini kalau betul demikian, tapi kalau rata-rata jimaters zaman sekarang, ya, orang-orang yang senang pakai jimat zaman sekarang itu taaluknya bergantung kalbunya itu, hatinya itu sudah ke jimat. Ya, ketika jimatnya ketinggalan, resah dia. Ya, kan begitu. Nah, ini berarti taaluknya sudah ke jimat. Kalau sudah seperti itu, ya syirik akbar. Namun pelaku syirik asghar sama dengan syirik akbar dalam artian tidak diampuni karena dia masuk dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini kata para ulama, syirik asghar tidak masuk tahta masyiatillah. ya, tidak masuk tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Dia tidak diampuni, namun bedanya azabnya tidak mengekalkan, sebagaimana azab syirik akbar yang mengekalkan. Ya dan billah. Kemudian mana lagi tadi yang belum dibahas? Wa kana uzza li ahli Makkah wa man sayara, maupun yang searah dengan Makkah tersebut. Wa manatun li ahli Madinah, sedangkan manat, ya, sedangkan manat ini adalah berhalanya orang-orang Madinah, yang dekat dengan Madinah. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, ini bahkan dia dahulu orang-orang Madinah kalau mereka mau haji atau umrah mengikuti syariat Nabi Ibrahim, ya, mereka berihram, ya, di dekat manat mereka berihramnya. Tabarakallahu fikum. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib pada peristiwa Islam sudah kuat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkannya, dan dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib tak tersisa. Mana lagi berikutnya? Walat li ahli Taif, sedangkan Lat itu berhalanya orang-orang Taif. Kata tadi kalau bacanya Lat tak, ya, Lat tak ini simpan dari Yalut. Kata Ibn Abbas, kana Lat ya, rojulan Yalut sawiq, ya, sawiq al haj, yang dia biasa mengadon roti. Ya. Ketika dia mati, fa'akafu ala qabrihi, mereka iktikaf di kuburannya, mengenang, ya, mengenang. Tayyib. Adapun tadi Uzza, dia adalah sujairat, ya, beberapa pohon-pohon kecil, ya, yang ada setannya di situ. Nah, kemudian wa man nahaja manhajahum, dan yang mengikuti metode mereka. Wa qad uzilat hajihil asnamu yauma fathi Makkah. Berhala ini semua sudah dihancurkan, dihilangkan pada hari Fathu Makkah. Lakin akhbaran Nabi, namun Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bil hadis, dalam sebuah hadis, la tadhhabu layali wal ayyamu hatta tu'bada al-Latu wal Uzza. Tidaklah berlalu malam-malam dan hari demi hari, ya, hingga nanti Lata dan Uzza akan diibadahi kembali. Nah, ini biasa. Sebagaimana berhalanya kaum Nabi Nuh, ya, ketika sudah dihancurkan oleh tsunami, tiba-tiba setan, ya, membisiki, ya, pembuka Arab saat itu rajanya, untuk ngorek-ngorek ke tempat yang ditunjukkan oleh setan, sehingga diambil, ya, berhala-berhala kaumnya Nabi Nuh, itu berhala patung yang merupakan gambaran orang-orang soleh, ya, di zaman tersebut, akhirnya dibawa pulang, dibawa ke Arab, dibagi-bagi ke kabilah dan diibadahi, dan ada di dalam Ka'bah ketika Fathu Makkah, ya, dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu fikum. Namun hakikatnya mereka itu beribadah kepada setan, ya. Karena di berhala-berhala tersebut, ya, ada setannya. Tabarakallahu fikum. Oleh karena itulah ketika Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid, ya, untuk menghancurkan berhala tersebut, dan Khalid bin Walid menebang pohonnya, kemudian kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sudah selesai menebang, ya, Uzza. Yang Uzza tadi dikatakan sujairat, pohon-pohon kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid bin Walid, lam taf'al syai'an, kamu belum melakukan apapun. Ya, kata Khalid, saya sudah nebang, ya, lam taf'al syai'an. Akhirnya Khalid bin Walid sampai yang kedua kalinya balik lagi, ternyata Khalid bin Walid mendapati di pohon tersebut ada sadananya, ada kuncennya. Ya, ketika, ya, mereka melihat Khalid, mereka lari ke gunung. Ya, tiba-tiba, ya, dia adalah seorang setan, wanita tua yang telanjang, dikejar oleh Khalid. Kalau kita malah kabur kali kita, ya. dikejar oleh Khalid di gunung, ya, sampai akhirnya dibunuh oleh Khalid dengan pedang, ya. Taib. Kemudian Khalid melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Kata Nabi apa? Tilka al-Uzza, itu dia Uzza. Itu dia Uzza. Berarti wakilnya apa? Realitanya apa? Bahwasanya musyrikun, ya, dengan segala variannya, dengan segala jenisnya. Apakah dia nyembah kuburan, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah kuburan keramat, nyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani, nyembah kuburan Syekh Siti Jenar. Parah itu ya, nyembah kuburan Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ya jelas ulama lah. Syekh Siti Jenar, zindik, berpemahaman wahdatul wujud, maninggaling kaula gusti, sesat. Di kuburannya di Cirebon diibadahi. Berarti benar kata Syekh Muhammad bin Abdullah. Musyrikin zaman sekarang lebih parah kekufurannya dengan musyrikin zaman terdahulu. Karena musyrikin Quraisy enggak beribadah kepada orang maksiat. Mereka beribadah kepada orang soleh, malaikat, nabi, wali, atau minimal kepada jamadat yang enggak pernah bermaksiat. Kepada batu, kayu, ya. Apalagi tadi? Pohon. Ini batu kayu kan enggak maksiat. Tapi musyrikin zaman sekarang Syekh Siti Jenar diibadahi, naudzubillah. Nah, itu dari sisi itu juga mereka lebih jelek syiriknya dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Naudzubillah min dzalik. Nah, hakikatnya musyrikin zaman sekarang dengan segala variannya dan sembahan mereka, hakikatnya mereka beribadah kepada setan. Ya, beribadah pada setan. Tapi Nasrani yang beribadah pada salib, ada setannya. Orang Buddha yang beribadah pada Siddhartha Gautama, ada setannya di situ. Semua, ya, mereka beribadah kepada setan di situ. Tapi barakallahu fikum. Kemudian, ya, berikutnya ya hadis ya. An Abi Waqid Al-Laitsi. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ya hadis yang terakhir dari bab ini, dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Ya, radhiyallahu anhu. Qala, dia menyatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ini setelah Fathul Mekah, orang Mekah itu masuk Islam. Orang Mekah itu masuk Islam. Ada daftar nama-nama yang wajib dibunuh. Ada daftar nama-nama yang wajib dibunuh. Namun sisanya Nabi SAW menyatakan, ya, kalian bebas. Akhirnya mereka masuk Islam. Ketika mereka baru masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menunaikan haji, mereka ya semua gabung bersama sahabat yang senior dari Muhajirin Ansor untuk menyerang Hunain. Orang Hunain, ya. Orang Hunain ini terkenal dengan kegigihannya, memanah, ahli bertombak, punya kekayaan ternak, ya. Nah, baik, diceritakan ini oleh Abu Waqid Al-Laitsi dan beliau salah satu sahabat yang baru masuk Islam. Kharajna ma'a Rasulillah, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ke Hunain, yaitu sebuah lembah antara Mekah dan Thaif, Hunain itu. Ya. Itu di bulan Syawal di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah. Taib, setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah dengan pertolongan Allah, ya, maka kemudian kata Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudasa'u ahdin, kami baru lepas, ya, hudasa, kami ini orang baru, baru lepas dikufrin, baru lepas dari kekufuran, ya, kami baru lepas dari kekufuran, kami baru masuk Islam, kurang lebih begitu maknanya. Ya, tapi barakallahu fikum. Dan Abu Waqid Al-Laitsi, kata para ulama, beliau masuk Islam di tahun tersebut, tahun 8 Hijriah. Oleh karena itu beliau menyatakan, wa nahnu hudasa'u ya ahdin bikufrin, kami baru lepas dari kekufuran. Jadi Islamnya baru, Islamnya baru. Seolah-olah Abu Waqid Al-Laitsi hendak memberikan kepada kita informasi, ya, sekaligus minta pemakluman. Kami baru masuk Islam atas marwiyat apa yang beliau riwayatkan ini, ya, Walil musyrikina sidratun, dan musyrikin memiliki pohon sidrah, kayak pohon bidara, yaqufuna indaha, yang mereka biasa itikaf di sekitar pohon bidara tersebut. Wa yanutuna biha, mereka yu'alliq, menggantungkan di pohon bidara tersebut aslihatahu, senjata-senjata mereka, dengan keyakinan nanti senjatanya akan menjadi sakti mandraguna. Ya. Yuqalu laha, pohon bidara tersebut yang keramat ini dikeramatkan disebut zatu anwat, karena memiliki gantungan. Anwat itu gantungan. Famararna bisidratin, maka kami pun melewati pohon bidara tersebut. Faqulna, ini baru masuk Islam nih. Maka kami menyatakan, wahai Rasulullah, ij'al lana zatu anwat, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami juga zatu anwat. Ya, biar senjata kami nanti sakti ngelawan suku Hunain. Hunain itu jago panah-panah. Ya, kamalahum zatu anwat, ini orang musyrikin ini punya zatu anwat. Baru masuk Islam. Ya, bodoh berarti ya. Jahil ya. Berarti Rasulullah, dalam hati Rasulullah gini kali ya. Ya udah maklumin aja. Mungkin itu kita. Ya, kalau kita mungkin itu. Tapi ini perkara tauhid, Rasulullah enggak. Rasulullah langsung menyatakan, Allahu Akbar, mengingkari. Inna hasunan, ini dia jalan-jalan ini. Nanti akan dijelaskan. Ya, oleh Syekh bin Bas mufradatnya. Ini dia jalan-jalan yang kalian ikuti nih, jalan-jalan orang terdahulu yang kalian ikuti. Kultum, kalian mengatakan wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian mengatakan kama qalat Bani Israil, kalian mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israil li Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Bani Israil setelah melewati, menyeberangi Laut Merah, diserang oleh Fir'aun, dikejar. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri Nabi Musa memukulkan tongkatnya, diperintah oleh Allah, terbuka Laut Merah. Ya, kata para mufassirin terbagi menjadi 12 jalan. Kenapa? Karena mereka terdiri dari 12 kabilah, 12 suku. Mereka jalan ke situ 12. Mereka lihat dinding-dinding jalan tersebut adalah air yang Allah tahan. Setelah sampai di Syam, Palestina, mereka melihat sendiri juga Fir'aun bala tentaranya Allah tenggelamkan. Ketika masuk di Syam, di Palestina ada musyrikin nyembah berhala, bisa-bisaan mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatin kita juga dong ilahan, tuhan-tuhan kayak gitu. Sebagaimana mereka juga punya tuhan-tuhan kayak gitu. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, kalian ini orang-orang yang bodoh. Kemudian kata Nabi, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti ya, sunnah atau sana, boleh sanana, boleh sunnah, boleh sana. Ya, sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mensahihkannya. Ya, kita langsung ke syarah. Adapun nanti fihi masail, masailnya nanti kita bacain belakang. Ya. Padahal dibaca sini. Ya. Baca sini, Rafi. Sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu nahnu hudathau ahdin bi kufrin. Qawluhu ahdin bi kufrin. Wa hadha kal udri. Qawluhu ahda bi kufrin. Jadi baru saja lepas dari kekufuran. Terus wa hadha kal udri. Wa hadha kal udri, kata Syekh bin Bas, maka seakan-akan ini seperti udzur, seolah-olah maklumin kami, kami baru masuk Islam. Tapi ternyata Rasulullah tidak memakluminya. Ya, tidak memakluminya. Tapi barakallahu fikum, Islam mereka baru, mereka ingin udzur. Kenapa? Karena mereka terjatuh di dalam demikian karena mereka bodoh, belum tahu, belum memahami ya akidah yang benar. Tapi barakallahu fikum. Terus walihada jahilna al-amra. Jahilna oleh karena itu jahilna al-amra, kita tidak mengetahui perkara ini ya, perkara ini itu perkara akidah ini. Terus sidratun syajaratun nabati. Baik, sidrah di sini maknanya kata Syekh bin Bas syajarat an-nabati. Nabati itu pohon yang antum tanam di sini banyak itu. apa? Bidara. Ya, sidr. Sidr. Jangan digantung-gantungin ya. Nanti jadi Datu Anwar. Rumah saya juga ada. Ya, disahkan ada enggak Pak Parti? Udah ditebang ya? Sama si Iqbal ya? Hah? Sama Somol ditebang. Tuh, depan rumah Pak Abdul Rahim ada itu. Yang dikasih gantungan ya. Datu Anwar entar. Ya, terus mereka mana yukimun, mereka tinggal di sekitarnya situ, di sekitar pohon keramat tersebut. Nah, ini saya dulu pernah juga ya di Depok dekat-dekat Sawangan. Saya lupa nama masjidnya apa dulu. Ya, apa? Bukan. Kubah Mas, saya tahu lah. Masa itu tahu. Memangnya kita orang mudik apa? Nah, apa? Di Depok itu pernah dulu ya, waktu dulu itikaf dulu gitu ya, dulu lost time in the past, dulu ya, di zamanil Mahdi itu ya, yang dulu 3 hari 3 hari itu ya. Pernah itikaf di masjid tersebut, di belakangnya ada kuburan kayak pohon beringin keramat. Itu orang-orang datang dari Bogor, dari Bandung ke situ. Saya tanya langsung wawancara, ngapain Pak kesini jauh-jauh dari ini? You seandainya you tahu, kata dia, ngomong ke saya langsung, you seandainya you tahu ya, keutamaan iktikaf di sini, doa di sini, you akan tiap hari kesini. Sampai digituin saya, ada apa ini? Gak sadar waktu itu. Nah, itu di pekarangan masjid belakang, ya, gak sadar. Ternyata saya tanya-tanya, memang banyak orang. Oh, itu pohon keramat. Togut. Gak punya kemampuan buat tebang. Ya, tapi keroyok juga. Allah musta. Di Indonesia ada kayak begitu. Ya. Dan saya yakin, ya, antum pun juga pernah mungkin lihat kayak begini. Ya, ini karena kelemahan kita, kita akhirnya gak berdaya. Ya, paling cuma bisa mengingkari, ya, menasehati gitu aja, nggak bisa menghancurkan. Ya, paling jauh-jauh bisa menasehati. Nah ini naudzubillah. Ya, maka ini adalah salah satu penyebab rusaknya bangsa, merosotnya bangsa. Ya, penyebab turunnya bencana, penyebab ya, terhalangnya hujan kayak begini. Ya, banyaknya kesyirikan. Terus lanjut Rebi. Yalutuna ay yu'alimuna biha aslihatahum litabarruki wal barakati allati tahsulu laha ala za'mihim annaha takunu amdar lis-sayfi wa aqwa wa ashadda. Baik. Yanutun, mereka biasa, yanutun maksudnya yu'alikun, mereka biasa menggantungkan biha di atas pohon bidara tersebut aslihatahu. Senjata-senjata mereka, tombak, panah, pedang, litabarruki, ya untuk tabarruk, ngalap berkah, wal barakah, menggapai keberkahan. Allati tahsulullaha ala zamihim, yang bisa didapatkan ya dengan melakukan hal tersebut, tentunya ini menurut prasangka mereka, annaha takunu amda, bahwasanya nanti alat senjatanya akan lebih awet, lisaif, bagi pedang, wa aqwa, lebih kuat, wa asyadda, ya, dan lebih apa namanya, lebih sakti lah, lebih dahsyat kalau perang. Ayo barakallahu fikum. Ya. Terus berikutnya ija'al zata anwat, lanjut Rabi. Ija'al zata anwat ay lina tabarruka biha mu'alliqu suyufana 'alayha lil barakati. Baik. Kemudian kata mereka, ya, buatkanlah untuk kami zatu anwat. Ya, karena supaya kami nanti bertabarruk ya biha kepada zatu anwat tersebut, pohon tersebut. Nu'alliku suyufana, supaya kita bisa gantungkan ya pedang-pedang kami alaiha di ya di pohon tersebut, lil barokah, ya untuk ngalap berkah. Ya, terus gantian sini. Ya. Wah, Syekh Kain, Cainur, Cainur. Al-Kali Abangi. Sallallahu alaihi wasallam. wa antum rubu'u ahlil jannah. Innaha as-sanamu ay ibadatul asyjari wal ahjari wa tabarruki biha hiya sunnatul ma'rufatun. Ibadatul asyjar wal ahjar wa tabarruku biha. Wa tabarruku biha hiya sunnatul ma'rufatu indan nasi masabiqina ay hiya tariqatun nasi qadiman wa da'iman. Bani Israila wa Israilu huwa Ya'qubu ibnu Ishaqin Ishaqo Nu Ishaqo Nu Ibrahim wa banuhum al-Yahudu wa minan wa manin wa manin tasaba ila Israila. Baik. Dari mana bacanya tadi, Syekh? Dari bertakbir. Kemudian Nabi mendengar ucapan tersebut, ya, beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna hasunah, ya, Allahu Akbar, wa hadha min adatihi, dan ini adalah diantara kebiasaan Nabi, kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a syai'an yunkiru, apabila beliau melihat sesuatu hal yang beliau ingkari, qala Allahu Akbar, maka beliau bertakbir, Allahu Akbar. Wa kadzalika inda al-ijab bi syai'in, demikian pula ketika kagum, kaget, terheran atas suatu hal, sebagaimana dalam hadis, wa antum rubu ahlil jannah qalu fakabbarna, kalian adalah seperempat penduduk surga, maka para sahabat menjawab, ya, maka sahabat menyatakan fakabbarna, maka kami pun bertakbir. Ya, ini doa dari Nabi ketika Nabi menyatakan pada sahabat, atardauna antakuna rubu'a ahlil jannah, apakah kalian ridho, legowo, kalian nanti menjadi seperempat penduduk surga? Kulna na'am Allah Akbar, kata sahabat, ya, ridho ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi tanya lagi, atardauna antakuna tulsa ahlil jannah, kalian ridho enggak menjadi sepertiga penduduk surga? Tadi bilang seperempat, sekarang sepertiga. Lebih banyak lagi. Ridho ya Rasulullah. Ya, ditanya lagi, para sahabat tuh enggak protes, ya. Enggak beda sama pengikut Nabi terdahulu. Yakin, ya. Kalau pengikut Nabi terdahulu, nabinya aja digosipin. Enggak lihat kelakuan Bani Israel terhadap Nabi Musa. Karena enggak mau mandi bareng sama mereka, digosipin, jangan-jangan katanya. Ya, mereka biasa telanjang, Nabi Musa enggak mau telanjang depan mereka. Tahu ya kisahnya, ya? Kisah batu yang lari. Nabi Musa mengejar batu yang ada pakaiannya sehingga terlihat. Tujuannya untuk membebaskan tuduhan, ya, atau gosip miring tentang Nabi Musa. Ya. Sahabat enggak kayak gitu, disuruh jihad ya. Kalau Nabi Musa, kalau pengikutnya Nabi Musa apa? Kamu aja, kami qaidun, kamu aja yang kurang amarah. Pengikut Nabi Isa apa? Minta dulu maidah, hidangan dari langit, biar yakin. Kalau sahabat enggak ada kayak gitu. Ditanya ridho enggak jadi seperempat? Ridho. Sepertiga jadi penduduk surga? Ridho. Tanya lagi oleh Rasulullah, ya, atardauna antakuna syatra ahlil jannah, mau enggak jadi separuh penduduk surga? Iya, mau. Ridho semuanya. Mau dibilang kayak apa, ridho aja. Ya, kata Nabi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi bi'ulaihi wa Muhammad. Berada tangannya, innila arju antakuna nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian jadi setengah penduduk surga. Ya. Kata Nabi apa? Ya. Wa zalika anna al-jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Surga enggak dimasuki kalau jiwa yang muslimah. Ya, jiwa yang muslimah. Jadi ini bukan pengkabaran bahwasanya umat Islam seperempat, bukan. Tapi Nabi cuma menanyakan, ridho enggak jadi seperempat? Ya, jangan dipahami hadis ini cuma potongan hadis. Syekh bin Baz cuma jadi memberikan contoh. Kalau perkara yang mengagungkan sekalipun bertakbir, gitu. Paham gak sini? Bukannya ketetapan umat Islam seperempat. Karena Nabi menyatakan kalian itu surga itu gak dimasuki kecuali yang jiwa yang muslimah. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Ma antum fi ahli syirk illa sya'rah al-baydha fil jildi thawr al-aswad. Ini jarang banget. Kata Nabi, tidaklah kalian perbandingan kalian dengan orang-orang musyrik yang gak bakal masuk surga. Ya. Tidaklah kalian seperti rambut yang putih, ya, rambut yang putih, bulu yang putih, ya, pada kulit sapi yang berwarna hitam. Sapi warnanya hitam. Ada gak bulu putihnya kalau kita telusuri dengan seksama? Ada. Itulah muslim. Itulah muslim. Ya. Tayy barakallahu fiik. Au kasya'rah sauda fi jildi thawr al-ahmar. Atau tidaklah kalian perbandingan dengan orang musyrik kecuali bagikan satu bulu yang warnanya hitam yang pada kulit tubuh sapi yang kulit apa bulunya warnanya merah. Nanti ada bulu yang hitam, itulah muslim. Yang lain musyrik. Kurang lebih gambarannya begitu. Tadi berarti tadi rubu ahli jannah jangan dipahami ya. Bosan kok kita ntar banyak ini. Berarti ntar sisanya umat Nabi Musa, umat ini, umat itu. Nah, ini dibandingkan dengan seluruh manusia cuma sedikit. Baik. Kemudian mana lagi? Innaha sunan. Sunan ini turuq al-maslukah, jalan yang dilalui ya. Sunan atau sanan kata Syekh bin Bas. Di sini ai ibadatul asjar wal ahjar, yaitu beribadah kepada pepohonan, bebatuan, wa tabarruku biha, ngalap berkah dengan pepohonan bebatuan tersebut. Wa hiya as-sunnatu al-ma'rufah, inilah jalan-jalan yang sudah diketahui, ya, diketahui indan nas as-sabiqin, oleh orang-orang terdahulu. Ai tariqatun nas qadiman wa daiman, ya, itu jalan yang dilalui, ya, jalan hidup manusia terdahulu dan selamanya begitu. Kenapa kok orang-orang belakangan juga ngikutin? Karena penyebab utama, salah satu penyebab utama kebinasaan adalah tasyabbuh kepada orang-orang terdahulu. Ya. Tasyabbuh, ini yang membinasakan. Ya, tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ya, man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Ya, kemudian mana lagi tadi? Bani Israel, siapa itu Bani Israel? Ya. Bani Israel, Banu itu kan Bani Israel, Banu aslinya Banun, karena jamak mudzakkar salim, ya, yang diidopahkan di hadap nunnya, artinya anak-anaknya Israel. Siapa itu Israel? Wa Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Beliau adalah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, wa Banuhu hum al Yahudu. Wanita sabah ila Israel, anak-anaknya disebut Yahudi, mereka lah Yahudi dan yang menisbatkan kepada Israel. Jadi Israel itu Nabi Yakub, ya. Israel itu Nabi Yakub. Kullu ta'ami illa li bani Israel, ya, illa maharrama Israelu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Semua makanan itu halal buat Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel, ya, atas dirinya sendiri. Israel itu siapa? Yakub. Yakub bapaknya siapa? Yusuf. Bapaknya Yusuf. Nah, barakallahu fiikum. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi dari dua jalur anak, Ismail. Nanti juga Rasulullah SAW, Nabi kita. Ishak, semua bani Nabi, ya, Bani Israel. Ya, semua Nabi Bani Israel keturunan dari Ishak. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian, mana lagi tadi? Sudah ya? Yang belum dibaca berikutnya. Hah, Pak Anwar, tafadhol Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Ija'al lana ilahan kama lahum alihatun. Nah, ini ucapannya kaumnya Bani Israel kepada Nabi Musa ya, kamalahum alihah. Terus hada qol hada qaluhu qolahu hada qolahu al-yahudu li Musa. Baik, inilah yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Baradda alaihim Musa wa dzakarahum fi tauhidih. Baik, maka Musa membantah mereka dan mengajarkan mereka tauhid yang benar. Terus ta'assau bi ulaika jahlan falam yakunu ya'rifuna hukmahu li'annahum hudasa'u ahdin. Tayyib, mana tadi? Wahakada ha'ulai, demikianlah mereka ini. Ya, mereka ini para sahabat yang baru masuk Islam ini yang minta dibuatkan zakru anwar. Ya. Mereka ta'assau, mereka meneladani ulaik orang Bani Israel jahalan karena kebodohan, ketidaktahuan, walam yakunu ya'rifu hukmah. Mereka enggak tahu hukumnya. Li'annahum hudasa'u ahdin bikufri. Karena mereka baru lepas dari kekufuran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kaidah bagus mengenai ayat ini maupun hadis kisah ini ya, di Kasyfus Syubuhat. Apa kaidahnya yang beliau katakan di akhir-akhir Kasyfus Syubuhat? Bahwa orang yang melakukan atau mengucapkan kekufuran ketika dia diberikan peringatan, yunabbah, dia diberikan peringatan, yuhaddar, dia ditahdir, diberikan peringatan keras, summa taba, kemudian dia tobat, ya, maka dia tidak murtad. Ya, kan sahabat tadi diam ya. Sahabat tadi ketika dikatakan inna hasunan, Allahu akbar inna hasunan. Ya, ketika diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diam. Begitu juga Bani Israel ketika mereka minta kepada Nabi Musa, ijalana ilahan kama lahum aliha. Oi Musa, sebagaimana mereka minta. Ketika disebut oleh Nabi Musa inna hukum qaumun tajhalun, mereka berhenti diam. Tobat. Ya, paham ya? Ini kaidah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi kalau seorang yang melakukan atau mengucapkan kekufuran dan tobat saat itu juga tidak berlaku hukum kufur. Ya, kalau dia berhenti di situ, tidak jadi melakukan. Dan sahabat ini, dia tak jadi melakukan. Dia bertobat dan mengisahkan kepada kita. Ya, Abu Waqid al-Laysi, dia mengisahkan kepada kita. Baik, barakallahu fikum. Terus, nah ini beda. Kenapa mereka mengakui kalau kuburion hari ini dikasih tahu tambang dia, ya, nyolot. Malah ini apa namanya, malah nyerang balik, kita kasih tahu itu kufur, kesyirikan, kalian musyrik misalnya, wah galakan dia, dasar Wahabi, pemecah belah segala macam, ya, mereka enggak ridho, amalannya dikecam, dikatakan sebagai perbuatan syirik. Sahabat tadi berhenti, Bani Israel dikasih tahu Nabi Musa, udah diam, selesai, innakum qaumun tajhalun, udah selesai, tobat. Sehingga mereka terus menyertai Musa. Ya. Barakallahu fikum. Sahabat juga begitu, selesai dia. Nah, kalau kuburion saat ini, enggak. Dikasih tahu, ngeyel. Allahu musta'an. Ya, paham enggak di sini? Ya. Nah, ada kuburion. Nyembah-nyembah kuburan, ya. Wali atau yang lainnya. Ini jelas nyembah ya. Karena enggak semua orang yang datang ke kuburan wali itu disebut sebagai kuburion. Karena bisa jadi dia cuma meyakini kuburan tersebut tempat yang mustajab. Maka ini bid'ah. Dia tetap berdoa kepada Allah, enggak berdoa kepada penghuni kubur. Ini bid'ah. Dan ini juga wasilah, jalan menuju kesyirikan. Ya, atau ya yang lain semisal itu ya. Jadi gak bisa langsung disebut sebagai musyrikun. Sampai jelas terang benderang tidak ada lagi syubhat bahwa dia betul-betul meminta kepada penghuni kubur tadi. Baru ini disebut sebagai kuburion musyrikun. Tapi kalau dia cuma datang ke penghuni kubur, bisa jadi dia ikut ikutan, gak tahu gak ngapa-ngapain dia. Orang lain doa, dia bingung di situ. Ya, kan ada yang kayak begitu ya. Itu gak disebut sebagai kuburion. Yang kuburion itu yang berdoa kepada kubur tadi, minta istighosah, beribadah. Dia berdoanya kepada Allah, cuman meyakini tempat ini mustajab, ini bid'ah. Meyakini itu mustajab, ini bid'ah, menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, kuburian yang saat ini itu kebanyakan demikian. Dikasih tahu, mereka malah bandel. Nah, mereka beda dengan Bani Israel atau sahabat yang baru masuk Islam tadi. Dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Musa, mereka berhenti. Mereka tidak dihukumi kufur. Nah, terus lanjut Pak Anwar. Wa hadza yadullu ala annal i'tibara bil haqqi bil haqa'iqi minal bil haqa'iqi la bil alfadhi. Baik, dan ini menunjukkan bahwa yang jadi acuan itu ialah dengan hakikatnya, bukan dengan lafadznya. Nah, hakikatnya apa? Mereka melakukan kesyirikan. Ucapan kesyirikan, bukan dengan lafadznya. Ya, karena musyrikin terdahulu mereka pun ketika melakukan kesyirikan, mereka melafadzkan ini bukan syirik. Kata mereka, mana budum illa liqoribuna ilallahi zulfa. Ya, kami enggak beribadah kepada berhala ini kok, perintahkan agar ya orang-orang soleh ini yang telah mati ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Haulai syufa'una indallah. Itu aja. Nah, namun hakikatnya adalah kesyirikan. Terus li'annahum talabu syai'an yu'adzimunahu wa yatabarrakuna bihi. Kama fa'ala Banu Israel wa in ikhtalafat alfadu al-fariqina al-fariqaini al-fariqaini fal-badilu badilun wa inna wa in wa in ikhtalafat al-fadu. Baik. Kemudian li'annahum, karena mereka talabu meminta syai'an sesuatu hal, ya, yu'adzimunahu yang mereka agungkan, wa yatabarrakuna bihi yang mereka bertabarruk, ngalap berkah kepadanya sebagaimana dilakukan oleh Bani Israel. Ya, mereka minta dibuatin zatu anwat, pohon keramat. Wa in ikhtalafat alfadul fariqain, walaupun dua lafaz dua kelompok ini berbeda bentuk requestnya kepada Nabi masing-masing. Ya, kalau Bani Israel ij'alana ya aliha kama lahum aliha. Baik, kalau sahabat yang baru masuk Islam itu apa? Ija'alana zata anwat kamalahum zata anwat. Nah, tapi fal batil batilun, yang namanya kebatilan tetap batil walaupun ini ikhtalafat ala al-fadu, walaupun lafadznya berbeda-beda. Ya. Terus latar kabunnan sunana mangkana pablakum latar kabunnan ada nun taukid sakila. Ulang, Pak. Latar kabunnan latar kabunna sunana atau sanana boleh kana qablakum bi bamisini wa bi fathiha wa hiya at-turuq. Baik, kata Syekh bin Bas, latar kabunna, kalian benar-benar ya akan mengikuti sunana atau sanana orang, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian dengan didomahkan sin atau dipatahkan, yaitu turuq, turuq al-masukah, jalan yang ditempuh. Jadi terus, Pak. Ai anna hadha hadhil ummata satabtali satu betala bima betuliyat bihi al-jahiliyatu min ibadatil kubur wal ahjari wa tabarruki biha wa hadha hasala wa qala hu alaihi salatu wa salamu ikhbaran bi annahu sayaqa'u fa hadzara minhu wa anna al-wajiba wa as-sabatu ala ubadati ibadatillahi wahdahu kama fa'ala al-anbiya'u amma tabarruku bil quburi wa ghairillahi wa hadha fa'ala fi'lul yahudi wan nasara wa ahlul kufri ma'atuf semua ke Yahud. Ai anna hadhil ummah satu betala, bahwasanya umat ini pun akan diberikan ujian bima betuliyat bihi al-jahiliyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu diuji, ya, min ibadatul kubur, yaitu berupa, ujiannya berupa beribadah kepada kuburan, walahjar, bebatuan, watabarruku biha, dan ngalap berkah dengannya. Ya. Saya barakallahu fikum. Ngalap berkah. Wa hadha hasala. Ini benar-benar real terjadi. Terjadi ini. Niat mereka baik. Ya, niat mereka baik. Ya. Namun niat baik semata enggak mengubah hukum. Musyrikin niatnya baik, kata mereka, mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada berhala ini, melainkan agar berhala ini ya, akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya para ulama menyebutkan kaidah, ya, husnul maqasid la yughayyiru minal hukmi asy-syar'i syai'an. Ya, taibar kalau begitu. Niat baik semata itu enggak mengubah sedikit pun hukum syar'i. Niatnya ingin menjalin hubungan dengan Allah, ya, melalui beribadah kepada makam, ya, makam-makam wali, makam-makam sunan, makam habaib. Niatnya ingin menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Allah dalam rangka mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa abtaghu ilaihi alwasilah. Tuh ngamalin ayat lagi, ngamalin ayat. Ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Ya, dia akhirnya bertawassul dengan ya, kuburan keramat. Allah musta'an. Dia beribadah di situ. Jangan menyatakan wali ini orang soleh, saya orang salah. Wali ini dekat pada Allah, saya jauh. Ya, mulai dari tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Kayak kita ngadep Pak Jokowi kan enggak bisa langsung. Mesti ada protokolnya lewat Mensesnek, ya. Murdiono, udah nggak ada lagi ya, Murdiono itu zaman dulu ya. Kalau sekarang siapa Pak? Pak Luhut, Luhut Bans, apa? Banser, kan Luhut Banser, Binsar ya, Banser. Nah, mesti ada protokolnya. Begitu juga menghadap Allah, nggak bisa langsung, ada protokolnya itu lewat wali. Nah, tuh lihat tasbih menyamakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah. Mereka itulah musyabbihah, mumatsilah. Ya. Wa qala alaihi salatu wasalam ikhbaran bi annahu sayaqau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasalam menyatakan demikian, beliau mengabarkan bahwasanya hal ini pasti akan terjadi. Fa hadzara minhu, beliau mentahdzir, memberikan peringatan hal ini. Wa annal wajibahu was-sabat ala ibadatillahi wahdah. Ya, yang wajib adalah tetap berpegang teguh, tetap kokoh, tetap tegar beribadah kepada Allah semata saja, kama fa'alal anbiya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Amma tabarruku bil kuburi wa ghairi la, adapun ngalap berkah kepada kuburan dan selain Allah, fa hadza fi'lul yahud wa nasara wa ahlul kufur. Ya, kata Syekh bin Baz, ini perbuatan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir. Ya, selesai ya, tinggal kita bacain fihil masail ya. Nah, kalau di fiil masail di buku saya ada harokatnya ini. Di buku antum ada harokatnya enggak? Nah, berarti enggak usah, biar cepat langsung aja baca artinya ya. Nah, di bab ini terdapat beberapa ya permasalahan. Yang pertama, ya tafsir ayat surah An-Najm tadi. Taforetum Lat wal Uzza, itu tafsirnya itu, ya. Tafsirnya apa? Murojaah lagi itu tadi. Yang kedua, mengetahui ya gambaran perkara yang mereka minta. Yang mereka minta apa? Kepada Nabi ingin dibuatkan Zatu Anwar. Ya. Pohon yang dijadikan sebagai tempat ngalap berkah, dan ini kesyirikan. Yang ketiga, bagaimana kondisi mereka yang tidak jadi melakukan. Ini tadi kaidah dari kasus syubhat yang saya sebutkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang melakukan atau mengucapkan kekufuran dan dia ketika diberikan peringatan, ditahdzir langsung berhenti, maka dia tidak dihukumi murtad kufur. Ya. Taib. Karena Bani Israel ketika disebut Musa innakum qaumun tajhalun, mereka berhenti. Sahabat ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar inna hasunan, ya, mereka berhenti. Ya. Kalau kuburion zaman sekarang, mereka melakukan kesyirikan, mereka lorong saji, sedekah laut, tumbal, ya, minta kepada makam-makam wali, kita katakan ini kesyirikan, kata mereka kalian Wahabi. Terus apa ini? Musyrikun. Na'udzubillah. Yang keempat, kaunuhum qasadu at-taqarrub. Bagaimana kondisi mereka yang meniatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tadi? Karena sangkaan mereka bahwasanya Allah mencintai mereka. Ya. Nah, ayat-ayat di Al-Qur'an yang menyebutkan hal ini menyebutkan bahwasanya musyriki apa bahwasanya mereka menyangka perbuatan ini baik, ya. Wa yahsabuna anna as-sun'a dan semisalnya, dan mereka menyangka ini adalah perbuatan yang paling baik, itu untuk musyrikin. Bukan untuk ahli bid'ah. Walaupun boleh-boleh saja berdalil dengan ayat-ayat tersebut untuk membantah ahli bid'ah, karena al-ibrah bi umumil mulafat la bi khususis sabab. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tafsir. Ya. Kenapa? Iya. Ya. Karena mereka menyangka perbuatan mereka baik. Ini untuk musyrikin. Tapi kalau kita sekarang kita bawa ke mana? Ahli bid'ah. Begitu kan? Beristihsan, menganggap baik. Semua ayat-ayat istihsan yang dilakukan oleh orang kafir di Al-Qur'an itu untuk musyrikin. Sama ayat-ayat taklid dibawa zaman sekarang ke mana? Untuk larangan taklid dari bid'ah. Padahal itu untuk musyrikin. Kenapa? Karena musyrikin taklid. Paham enggak sini? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma la ya'lamu. Ada sahabat ana pokoknya itu musyrikin. Karena musyrikin mereka taklid. Ya, tapi kalau sekarang sering dibawa untuk apa? Bantah ahli bid'ah. Nah, ini terjadi pergeseran. Padahal itu untuk ayat-ayat Allah yang guna. Lihat aja sendiri ayat itu. Lihat siapa yang mengucapkan itu. Siapa yang Allah ceritakan. Ya, bukan ahli bid'ah. Siapa? Musyrikin, kafirin. Karena musyrikin, mereka pertama sifat mereka, Allah sifati mereka bodoh. Mereka gagal paham. Ya, mereka ada syubhat. Mereka apalagi? Taklid. Mereka apalagi? Nganggap perbuatan mereka baik. Udah semua itu ada lengkap penyakitnya. Paham gak sini? Itu musyrikin. Musyrikin sejak zaman Nabi Nuh sampai musyrikin Quraisy, semuanya seperti itu. Ya. Tabarakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin ya mengenai hal ini. Ya. Jadi, kalau kita sekarang ustaz-ustaz kita atau antum juga sering berargumen dengan ayat tersebut, bantah bid'ah. Bantah syirik enggak pakai ayat tadi. Padahal ayat tersebut untuk musyrikin. Ya. Enggak percaya? Buka ayatnya. Allah ceritakan siapa itu? Ahli bid'ah? Ahli maulid? Siapa itu yang Allah ceritakan semua? Jujur. Musyrikin. Ya. Itu karena syubhat mereka itu semua di situ. Ya, barakallahu fikum. Jadi keliru kalau dikatakan kuburiyun. Ya. Kuburiyun jelas-jelas minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, doa minta situ. Ya. Oh, jangan dikafirkan apa? Ada syubhat. Ya, musyrikun semuanya kafir karena ada syubhat. Kalau enggak ada syubhat, mukmin mereka muwahhid. Ya. Paham enggak sini? Ya. Kan ada syubhat di sini. Nah, ini ya diterangkan oleh Syekh bin Baz. Ya, nanti setelah di kajian hari Sabtu, itu Sabtu siang kita akan khusus bacain ya, buku-buku Syekh bin Baz insyaallah. Ya, akan diterangkan oleh Syekh bin Baz di situ. Ya, di kajian kita nanti setelah selesai kita bayan di bidang mu'asirah fil iman. Baru dua pertemuan itu. Mungkin 3 atau 4 pertemuan lagi insyaallah. Selesai, kita ganti ke buku-buku Syekh bin Baz. Mana lagi berikutnya? Yang ke? Khamisah yang kelima. Bahwasannya mereka idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Nah, ini para sahabat ini, jika mereka tidak mengetahui hal ini, maka selain mereka ya, lebih tidak tahu lagi. Sahabat aja enggak tahu, maka selain sahabat lebih tidak tahu lagi. Ya, barakallahu fikum. Yang keenam, ya, annalahum minal hasanat. Ya. Namun para sahabat memiliki banyak kebaikan, wal wa'd janji bil maghfirah ampunan. Ya, ma laisa li ghairihim, yang tidak dimiliki oleh selainnya, namun tetap ditahdir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditahdir, enggak pakai, enggak enakan. Ya. Enggak. Maka ini juga mengajari kita kalau kita lagi berjumpa rekan-rekan kerabat ya yang kita tahu dia baru masuk Islam sekalipun mereka nyeleneh dalam hal akidah, enggak boleh, enggak enak. Langsung tegur di situ. Enggak boleh. Kecuali Ya, dia baru masuk Islam, dia baru kenal agama, dia masih ngerokok. Ya udah kita tunda dulu. Ya, karena ya manhaj para nabi dalam berdakwah memulainya itu dengan islahul aqidah. Kata Aisyah kan begitu. Seandainya Nabi SAW memulai dakwahnya dengan haramnya khamr, alamnya hani haram itu, bukan dengan tauhid, enggak ada yang ngikutin Nabi. Ya. Nah, ini kalau teman-teman kita baru masih ngomongin bola, masih ngomongin ngeband, ya, masih ngomongin rokok, masih ngerokok, ya, ditunda dulu. Bukannya enggak mengingkari, namun kalau ada momennya pas diingkari, diingkari. Namun kalau ya di kita rasa itu belum pas, tunda dulu. Nah, ini juga demikian. Syekh Mukbil, ya, dikisahkan dulu. Ya. Pernah Syekh Abdurrahman Sa'di juga kalau nggak salah. Ya. Ya, ketemu tukang ngerokok, siapa? Syekh Abdurrahman Sa'di juga. Ya. Ketemu ada orang yang ngerokok, rokok jatuh, dibilang ini rokok kamu jatuh. Ditanya, biarin aja Syekh. Oh perlu diinjek-injek. Kan. Kata Syekh, iya nanti kalau dia ya rokoknya hilang, dia beli lagi. Beli lagi, berapa lagi duit yang habis buat rokok dengan ini? Pelan-pelan dulu. Nah, masya Allah. Pernah dengar nggak saya? Saya mobil pas saya Sa'di itu. Ya. Antara dua itulah. Ya, saya Sa'di. Pernah dengar saya Sa'di? Ada yang menyatakan saya Sa'di. Ya. Namun dobit yang benar, Allah alam saya Sa'di. Terus ya, as-sabi'ah yang ketujuh. Ya, bahwasanya Nabi SAW lam ya'dziruhum. Lam ya'zirhum. Nabi tidak memberi uzur pada mereka. Bahkan Nabi membantah mereka dengan ucapan Allah. Inna sunnah. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar mengikuti ya, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Faghallata al-amra Nabi SAW. Ya, beliau bersikap keras terhadap perkara ini. Bihadihi as-salasa. Ya. Terus berikutnya yang panjang ya. Satu lembar ya. Yang ke-8, ya, perkara besar. Wahul maksud, inilah maksudnya. Bahwasanya Nabi SAW mengabarkan anna talibatahum, bahwa request permintaan mereka seperti request permintaannya Bani Israel kepada Musa ketika mereka berkata pada Musa, ija'alana aliha. Yang ke-9, ya, anna nafi hadha min makna la ilaha illallah. Bahwasanya menafikan hal ini, maksudnya mengingkari perkara tadi, inilah diantara makna la ilaha illallah. Ya, ma'adikatihi wa khafaihi ala ulaik. Ya, dengan kecermatan, ketelitian yang ada pada Nabi SAW, dan ini tersamarkan bagi mereka. Ya, al-asirah, yang ke-10. Bahwasanya Nabi SAW bersumpah atas fatwa. Kan Nabi bersumpah ya. Walladhi nafsi biyadihi, begitu ya. Bahwa la yahlif illa li maslahatin, dan Nabi tidak ada bersumpah kecuali demi kemaslahatan. Yang ke-11, syirik, ya, di dalamnya terdapat syirik akbar, syirik asghar, ya. Dan mereka tidak murtad terkait hal ini. Kenapa? Karena mereka belum melakukan. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bikin kaidah tersebut setelah membawakan hadis ini juga dan ayat yang tadi Bani Israel. Ya, seorang kalau melakukan mengucapkan kekufuran tidak boleh diponis dengan kufur ketika dia tobat saat itu juga. Ya. Tapi berikutnya mana lagi? Ya. Yang ke-12. Ya, ucapan sahabat ya perawi ini ya. Itu Waqid Alaisi yang menyatakan nahnu hudasa'u ahdin bi kufri. Kami baru lepas dari kekufuran. Maka dalam ucapan ini ya terdapat faedah anna ghairahum la yajhalu dzalik, bahwasanya selain mereka, selain orang-orang yang baru masuk Islam ini, yaitu sahabat yang lain dari kalangan Muhajirin Anshar, la yajhal, ya, ya, mengetahui hal ini, mengetahui la yajhal artinya mengetahui, tahu kan yang ngomong dia aja itu, yang ngomong sahabat tadi aja radhiyallahu anhu Abu Waqid Al-Aysi dan yang semisalnya, ya, sahabat yang lain Umar bin Khattab enggak tahu hal ini. Makanya ketika melewati tadi Zatu Anwat yang minta dibikin Zatu Anwat, mereka aja yang baru masuk Islam. Ya, yang ke berapa sekarang? 13. Takbir, bertakbir inda ta'ajjub ketika mendapati peristiwa yang membuat heran. Ya, khilafan liman karihahu. Ini berbeda dengan pendapat orang-orang yang menganggapnya makruh. Boleh. Ya. Yang ke-14, saddu dharai, menutup celah. Ya. Menutup celah dari terjadinya keburukan yang lebih besar. Yang 15, larangan dari menyerupai orang-orang jahiliyah. Nah, nih, dibaca lagi itu buku Masail Jahiliyah. Ya. Nah, dibaca lagi buku-buku Masail Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah bagaimana sifat mereka. Yang ke-16, al-qadab inda ta'lim, ini bolehnya marah ketika sedang memberikan pelajaran. Ya. Pada perkara yang ini marah, pantas, layak, mesti, harus. Ya, coba kalau lemah lembut dalam hal ini, ya, kamu jangan buat syirik ya. Ya. Kamu jangan buat syirik. Lemah lembut kan. Lemah lembut itu enggak bermakna lemah terus. Kata Ibnu Qayyim, isabatul haq, cocok selaras dengan kebenaran. Jangan dipahami kalau lemah lembut enggak tegas gitu. Ya. Jadi hikmah itu tepat dengan sikon. Ya. Sahabat udah lama masuk Islam, kuat imannya, pakai cincin emas dicopot sama Nabi, dilempar sama Nabi sallallahu. Ketika Nabi pergi, temannya bilang, "Udah ambil tuh." Enggak mau dia, udah dilempar Nabi. Tapi yang baru masuk Islam, Arab Baduy lagi kencing di masjid, nah dikasih uzur oleh Nabi. Jadi hikmah itu begitu. Ini perkara syirik, kencang. Ya. Kencang enggak boleh perkara syirik ini. Ya, santai, ya, gebrak meja enggak apa-apa. Perkara syirik. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Ikhwah kadang-kadang terbalik dalam merespon kemungkaran. Sama bid'ah, luar biasa. Sama syirik tenang-tenang aja. Sama tokoh ahli bid'ah yang nyimpang-nyimpang. Kenceng banget, bantah tiap hari. Hizbi ini hizbi haraki. Every day, every time dia bantah, rudut. Sama murtadun, yang ngampanyain murtadun. Misalnya bujanda, armado. Ya. Dia tenang-tenang aja. Sama murtadun dan agen, orang-orang agen, kayak agen, apa disebut? Buzzer. Ya, disebut, ini bikin orang lain murtad juga. Agen-agen sekulerisme, pluralisme, liberalisme, nyantai, tenang. Tapi sama hizbi haraki, luar biasa. Ini berarti gak paham, gak ngerti akidah. Gak ngerti akidah. Gak tahu yang dibaca, yang dipelajari, pelajaran apa dan buku apa. Ya, sehingga kita melihat saat ini respon sebagian ikhwah terhadap hizbiyah luar biasa. Naam, kita apresiasi. Itu hizbiyah kemungkaran. Nah. Ya. Terhadap dai-dai hizbiyah ikhwani haruki. Naam, kita apresiasi. Itu kemungkaran. Namun harusnya lebih berlipat-lipat, ribuan kali lipat marahnya, murkanya, ingkarnya terhadap model-model murtadun dan agen-agen kekufuran, semisal orang-orang yang ada di barisan liberalisme, nasionalisme, pluralisme, ini ngeri. Harusnya lebih-lebih lagi, jangan sampai gagal paham. Baik, mana lagi tadi? Yang ke-17, al-qaidatul kulliyah, kaidah menyeluruh. Berdasarkan sabda Nabi, innaha sunan. Jadi artinya semua keburukan yang ada dahulu, yang ada saat ini, itu juga ada pada dahulu. Keburukan yang ada saat ini, itu juga ada pada zaman dahulu. Ya. Yang ke-18, anna hadha alamun. Ini ketika Nabi mengabarkan demikian, ini tanda diantara tanda kenabian beliau. Likaunihi waqa'a kama akhbar. Karena memang terjadi apa yang beliau kabarkan. Kita mengikuti orang-orang Yahudi, Nasrani. Nabi SAW menyatakan terkait kuburiyun ini. Ya. La'anullah al-Yahud wa Nasara ittakhadha kubura anbiya'ihim. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kita ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gak? ikut-ikutan. Kuburan wali Kubahnya, masya Allah. Ya, ya. Ini benar ini. Kuburan Nabi sebagai masjid. Ya. Saya belum lama ini ke Palestina, lihat ternyata itu. Ya. Ini kenyataan pahit, nggak apa-apa saya ceritain. Ya. Kalau kuburan Nabi yang diketahui kata Ibnu Taimiyah cuma kuburan Rasulullah, yang lain disepakati nggak ada yang diketahui. Kalau kuburan Musa hanya isyarat. Nah, orang-orang di sana di Syam, ya, semua kuburan Nabi diklaim ini kuburan Nabi Syuaib, ini kuburan Nabi Ibrahim, ini kuburan Nabi Ismail, ini kuburan Nabi Musa, ini kuburan. Kalau antum ke sana, pasti itu jadi target apa namanya? Kalau datang ke situ, wisatanya ke situ. Semuanya kuburannya jadi masjid. Kubah besar, ya. Saya gak mau moto, malu saya moto. Masa saya foto, terus saya sebarin. Na'udzubillah, ini terjadi. Na'udzubillah. Ya, terus, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Hijrah pertama ke Habasyah. Ya. Ro'ata disebutkan kan dalam Sahih Bukhari. Keduanya melihat apa? Mereka masuk kanais, gereja-gereja. Ro'ata fiha. Ya, dan keduanya melihat Ummu Salamah, Ummu Habibah melihat di dalam gereja-gereja. Ya, apa? Suar, gambar-gambar orang-orang soleh Nasrani. Ya. Tayyib, gambar-gambar. Ya. Gambar-gambar orang-orang Yahudi Nasrani di gereja-gereja mereka. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, begitu juga. Ulaika qaumun idza mata fihim ya, rajulun soleh sawwaru tilka suwar wa banaw ala qabrihim ya, masajid." Nah, mereka itulah kaum yang apabila orang-orang soleh mati, mereka mati di tengah mereka, mereka lukis gambar-gambar orang soleh tersebut dan mereka bangun di atas kuburannya tempat-tempat ibadah. Ulaika syirrul khalq indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Sekarang ikut-ikutan enggak kita? Di masjid-masjid gambar penuh poster Habaib, poster Sunan Wali Songo, bahkan ada kedustaan. Poster empat sahabat Khulafaur Rasyidin, pernah lihat ya? Dusta itu mana? Tak tahu dari mana mereka kayak begitu. Ya, siapa yang meriwayatkan? Ya? Yang pernah moto gambar, ya. Kamera candid kamera, mana ada? Ini foto Umar, foto Ali. Itu bilang dusta itu. Ya, jangan-jangan itu foto siapa lagi? Ya? Mana lagi berikutnya? Ya, yang ke Tasi ya. Ya, yang ke-19 bahwa semua yang Allah cela, ya, semua perkara yang Allah mencela Yahudi dan Nasrani di Al-Qur'an, annahu lana, itu juga terdapat pada kita. Allah cela Yahudi Nasrani, misalkan Allah cela Nasrani, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa bil haqq. Ada enggak di kita enggak? Wahai ahlu kitab, janganlah kalian ya, gulu berlebihan dalam agama kalian, melampaui batas. Jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Gulu dan bicara tanpa ilmu, ada enggak di kita? Ada. Di Al-Quran, semua yang Allah sebutin di Al-Quran, keburukan Yahudi Nasrani, ada di kita. Yahudi menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, ada enggak di kita enggak? Ada, jujur. Ada, kenyataan pahit memang. Ada di kita ya. Yahudi, Nasrani Allah sebutkan di Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai Yahudi. Mereka tahu ilmu enggak mau beramal. Waladdallin bukan orang-orang sesat. Ya, mau beramal enggak punya ilmu. Ada enggak di kita enggak? Ada. Yang ada ilmunya enggak mau beramal. Karena rupiah. Karena kedudukan tahta. Ada yang semangat beramal, gak ada ilmunya. Orang Nasrani. Ya. Orang Nasrani. Ada di kita gak kayak gitu? Banyak, supi-supi kayak begitu. Mana lagi tadi? Yang ke-20. Annahu mutaqarrirun. Bahwasanya inilah ketentuan. Ya, indahu menurut mereka. Di sisi mereka. Bahwasanya ibadat dibangun di atas perintah. Alal amr. Fasara fihi tanbih ala masail al-qabr. Maka hal ini menjadi tanbih peringatan dari permasalahan di kuburan terkait man rabbuka fawadihun, maka jelas ini siapa Rabb kita, maka kita beribadah kepada Allah. Adapun pertanyaan man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anbiya'i ghaib. Ketika kita ditanya siapa nabimu? Nah, kita pasti beriman pada Rasulullah. Ketika beliau mengabarkan tentang nabi-nabi terdahulu secara ghaib, beliau mengabarkan berita tentang Nabi Musa. Adapun wa madinuka fa min qaulihim ijalana ilahan. Apa agamamu? Nah, dari ucapan mereka, ucapan Bani Israel, buatkan untuk kami ilah dan seterusnya. Nah, ini ada usul salasahnya juga di sini. Lalu dicermati. Yang ke-21, bahwasanya sunnah ahlul kitab yang tercela itu seperti sunnahnya musyrikin. Ya, sunnahnya musyrikin. Ahlul kitab ya tadi minta kepada Nabi Musa minta dibuatkan berhala. Ahlul kitab. Musyrikin kan dahulu di sahabat Abu Waqid Al-Aysi menyatakan nahnu hudasa'u nahnu hudasa'u ahdi bikufr, ahdi bikufr. Kami baru lepas dari kekufuran. Dulu dia musyrik, sama berarti. Sama enggak? Sama. Orang Yahudi, Nasrani mengagungkan kuburan nabi mereka. Musyrikin sama enggak? Sama. Loh. Baik, mana lagi berikutnya? Yang ke 23 22 annal muntaq ya annal muntaqil minal batil, orang yang beralih dari kebatilan alladzi tadahu, yang telah menjadi kebiasaan kalbu, kebiasaan kalbunya la yuman, itu belum ras, belumlah aman terbebas ayakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah, ya belumlah aman dia, belumlah aman dia bisa terbebas dari ya kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya berdasarkan perkataan sahabat tadi, nahnu dasau ahadin bikufrin. Ya, kami baru masuk, baru lepas dari kekufuran. Akhirnya ya, terucaplah kalimat-kalimat yang dia dulu biasanya. Ya. Baik, maka ada orang yang baru tobat, berkenal Islam, berkenal agama ini, harusnya harus rajin ngaji dekat-dekat kepada majelis. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan dia itu kebiasaan batil, khawatir itu menjadi keyakinan amalan yang tetap dilanggengkan. Ya, cukup ya. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.